Dinda Ngayogyakarta mampir lesehan Malioboro pengen dahar ngunjuk wedang sing maneka warna aja lali aku dadi kondang miroso. Bisa tadi lepo awak keso hati mangko wis ra kroso. Bisa tadi lego awak keso hati mang.